تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khalafuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran Siratul Nabawiyah. Naam. Pada pertemuan sebelumnya, di antara yang kita ambil adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung benteng Az-Zubair yang sangat kokoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung selama 3 hari. Nah, tetapi orang-orang yang ada di dalam benteng tenang-tenang saja. Ternyata ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, di mereka memiliki aliran anak sungai yang menyuplai minuman mereka, sehingga mereka walaupun dikepung lama sebulan mereka tidak peduli. Maka Rasulullah SAW dengan pertolongan Allah biiznillah, ada seseorang dari kalangan Yahudi yang bernama Azal, dia memberitahukan rahasia tersebut. Nah, sehingga Rasulullah akhirnya memutus aliran anak sungai tersebut sehingga mereka pun terpaksa keluar menemui ataupun melawan Rasulullah SAW dan para sahabat. Dari kisah ini apa faedahnya, Ami Yahya? Apa faedahnya kemarin dari kisah ini? Nah, terkadang ataupun pertolongan Allah Subhanahu wa taala, agama ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang yang bukan bagian orang Islam. Nah, bahkan apa? Orang yang fajir. Terkadang Allah mengatakan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan qad yuayyidullahu hadzal din birrajulil fajir. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan seorang yang fajir, dengan sebabnya sama dia membela ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana ini ternyata tanpa disangka-sangka muncullah siapa, orang dari kalangan Yahudi yang bernama Azal. Begitu juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar bagi dia. Dan ini banyak contohnya. Siapa saja yang kita contohkan kemarin? Kasa, Karang Makmur. Contoh yang mirip, yang bahwasanya Allah menolong agamanya atau Rasulnya dengan orang-orang yang tidak mengikuti Rasul tersebut. Contohnya siapa? Siapa contohnya, Abu Bilal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh pamannya Abu Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh pamannya Abu Thalib. Padahal Abu Thalib kafir. Abu Thalib apa? Kafir. Contohnya siapa lagi? Siapa? Contohnya siapa lagi? Abu Ibrahim. Nabi Syuaib alaihissalam. Nam, ketika dia berdakwah kepada kaumnya, ditolak oleh kaumnya. Kaumnya mengatakan, laula rahtuka la rajamnak. Wahai Syuaib, kalau bukan karena keluargamu, niscaya kami akan merajam engkau. Ternyata apa? Yang menjadi sebab mereka tidak mengganggu Nabi Syuaib adalah karena keluarga beliau. Sama begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan paragraf yang berikutnya. Fathu Asyak. Pembukaan wilayah Asyak. Wilayah yang keberapa? Yang kedua. Wilayah yang kedua dari orang-orang Yahudi. Sebagaimana disebutkan bahwasanya wilayah orang Yahudi terbagi menjadi tiga, yaitu An-Nadah, kemudian Asyak, dan Al-Katibah. Sekarang yang kedua, An-Nadah telah ditaklukkan. Sekarang Asyak. Qala rahimahullahu ta'ala wa tabi'ahumul muslimun hatta hasaruhum. Kaum muslimin mengejar mereka sampai kaum muslimin berhasil mengepung mereka. Fakhraju musta'iddina li ashaddil qital. Maka mereka pun keluar bersiap-siap untuk melakukan peperangan yang sengit, yang dahsyat. Wa baraza ahadu abtalihim yatlubul mubarazah faqutil. Dan muncullah salah seorang jagoan Quraisy, jagoan mereka, jagoan orang-orang Yahudi, menantang untuk duel satu lawan satu. Fakutil, maka terbunuhlah dia oleh orang muslim. Tsumma baraza akhar fakutil. Kemudian yang lain maju lagi untuk berduel satu lawan satu, maka dia pun terbunuh. Qatalahu Abu Dujana. Yang membunuhnya adalah Abu Dujana. Nah, Simak bin Kharsyah. Nah, Al-Ansari radhiyallahu anhu, Abu Dujana, Simak bin Kharsyah. Falamma qatalahu asra'u atau asra'a ila iqtihamil qal'ah. Maka tatkala beliau berhasil membunuh seorang Yahudi tadi ataupun dua orang Yahudi, maka beliau pun masuk dengan cepat ke benteng. Iqtiham itu maksudnya menyebur. Naam. Menyebur. Terjun. Naam, artinya masuk dengan cepat ke benteng. Wa qatahama ma'ahul muslimun, dan kaum muslimin pun masuk bersamanya ke benteng. Fajarul qitalu dakhilal qal'ati sa'atan. Maka terjadilah pertempuran di dalam benteng beberapa saat. Thumma farral yahudu ilal hisni tsani hisnin nizar. Maka kemudian berlarilah orang-orang Yahudi menuju benteng yang kedua, yaitu benteng An-Nizar. Nah, benteng An-Nizar. Benteng yang pertama apa? Benteng Ubay. Benteng Ubay. Benteng yang kedua adalah benteng An-Nizar. Wa huwa akhiru al-hitnain fi hadha ash-shatr. Benteng Nizar itu adalah benteng yang terakhir dari dua benteng yang ada di Asyak. Fi hadha syatr, di daerah ini, di wilayah Asyak. Wa ghanimal muslimuna fi hifni Ubay asasan kathiran wa mata'an wa ghanaman wa ta'aman. Dan kaum muslimin berhasil mendapatkan ghanimah di benteng Ubay dengan asasan kathiran, perkakas-perkakas yang banyak, ataupun perkakas perabotan-perabotan yang banyak, dan barang-barang yang banyak, kambing-kambing yang banyak, dan juga makanan yang banyak. Nah, ini faedah ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah peperangan adalah kebaikan yang didapatkan adalah apa? Al-ghanimah. Mendapatkan al-ghanimah. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuki ataupun menyerang Khaibar, kita tahu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Khaibar ini ada beberapa tempat. Ada beberapa wilayah, ada beberapa tempat. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah, dan di antara yang mendapatkan bagian adalah seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui yang dia datang beriman dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Arab Badui ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian-bagiannya. Wa kana yar'a dhahrahum nam falamma jaa'a dafa'uhu ilaihi. Maka tatkala dia datang, para sahabat memberikan bagian ghanimah kepada Arab Badui tadi. Faqala, maka Arab Badui tadi mengatakan, "Ma hadza, apa ini?" Qalu qismun qasamahu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadahu. Maka ketika para sahabat memberi dia bagian harta ghanimah, dia mengatakan, "Apa ini?" Mereka mengatakan, "Ini bagian yang engkau dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fa akhadahu, maka dia pun mengambilnya. Faja'a bihi ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Ma hadza ya Rasulullah?" Maka dia bawa harta ghanimah yang dikasih para sahabat, dan dia pun menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Apa ini wahai Rasulullah?" Qala, maka Rasulullah mengatakan, "Qismun qasamtuhu laka." Itu adalah bagian yang aku bagi untukmu. Qala, maka Arab Badui tadi mengatakan, "Ma ala hadza ittaba'tuka." Bukan untuk ini aku mengikuti engkau. Kata Arab Badui, bukan untuk mengharapkan ghanimah ini aku mengikuti engkau. Walakin, kata Arab Badui tadi, aku mengikuti engkau ala an urmaha huna wa asyara ila halqihi bi zahmin fa amuta fa adkhulul jannah. Insyaallah. Kata Arab Badui tadi, bukan untuk ini aku mengikuti engkau, bukan untuk ghanimah ini, tetapi aku mengikuti engkau supaya aku dilempar di sini, mengisyaratkan kepada apa? Tenggorokannya. Supaya dilempar tenggorokannya dengan panah, kemudian aku mati, kemudian masuk surga. Untuk itu aku mengikuti engkau, bukan untuk ghanimah. Luar biasa Arab Badui tadi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dikasih ghanimah, bukan untuk ini aku mengikuti engkau. Aku mengikuti engkau supaya aku dilempar bagian tenggorokanku ini, kemudian dengan panas, kemudian aku mati, kemudian aku masuk surga. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In tasdukillaha yasdukka." Kalau engkau jujur kepada Allah, Allah akan membenarkan engkau. Kalau engkau jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepadamu. Kalau memang benar niatmu, maka akan direalisasikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma nahadha ila qitalil adu. Maka kemudian dia pun bangkit memerangi musuh. fa'utiya bihi ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa maqtul. Maka ketika dia berperang bersama musuh, setelah peperangan didatangkan laki-laki ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia terbunuh. Dalam keadaan dia telah terbunuh, faqala, maka Rasulullah mengatakan, ahuwa huwa, apakah dia? Apakah dia ini adalah dia? Yani yang Arab Badui tersebut? Qalu na'am, maka para sahabat mengatakan iya. Qala, Rasulullah mengatakan shadaqallaha fa shadaqahu. Dia jujur kepada Allah, maka Allah pun jujur kepadanya. Nah, artinya apa? Dia benar-benar menginginkan mati syahid, maka direalisasikan oleh Allah tabaraka wa taala. Fakaffanahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi jubbatihi, thumma qaddamahu fa shalla alaihi. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengkafaninya dengan jubah beliau, kemudian memajukannya ke depan, lalu beliau menyolatkan laki-laki dari Arab Badui tersebut. Wa kana min du'aihi lahu, dan di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Arab Badui tadi, beliau mengatakan, Allahumma hadza 'abduk kharaja muhajiran fi sabilik kutila syahidan wa ana 'alaihi syahidun. Ya Allah, ini adalah hambamu. Kharaja muhajiran fi sabilik, dia keluar berhijrah di jalanmu, kemudian dia mati syahid, kutila syahidan wa ana 'alaihi syahidun, dan saya yang menjadi saksi atasnya. Ini khairul rahimani wa rahimakumullah. Naam. Di antara faedahnya, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, adalah dari kisah Arab Badui ini, ketika seorang beribadah, nah niatnya untuk Allah tabaraka wa ta'ala, seorang beribadah ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala, mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jal, kemudian takut dari azab Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian dia diberi bagian dunia, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka itu diperbolehkan dan tidak mempengaruhi nilai pahalanya dia selama niatnya ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Saya ulangi. Nah, di antara faedahnya adalah ketika seorang niat beribadah kepada Allah ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala, tidak mengharapkan ganjaran, tidak mengharapkan pujian, sanjungan, upah, dan yang semisalnya, kemudian ternyata dia diberi dengan sebab itu, maka tidak mengapa dia untuk menerimanya. Yang penting dia berupaya untuk benar-benar mengikhlaskan amalannya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Ini fadhlur rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ketika seorang ikhlas untuk melakukan sebuah amalan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian banyak manusia yang menyanjung dia, banyak manusia yang memuji dia, yang penting dia tetap niatnya ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala, maka tidak berpengaruh dengan nilai pahala bagi dia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ketika seorang beribadah kepada Allah ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian dipuji oleh manusia, beliau mengatakan, tilka ajilu busral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mu'min disegerakan ketika dia dipuji. Tapi ingat, yang penting selalu dia menjaga niatnya ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini perkara yang sangat berat. Ikhlas hidin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Sufyan Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Sufyan Tsauri rahimahullah, tidaklah aku mengobati sebuah penyakit yang lebih berat, untuk aku mengobatinya daripada niatku. Ma'alajtu syai'an asadda 'alayya min niyyati. Tidak ada aku mengobati sebuah penyakit yang lebih berat kecuali membenahi, mengobati niat ini. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka di antara doanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nah, di antara doanya Nabi kita Muhammad, di antara doanya Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allahumma ja'al amali khalifan lak wa mutaba'atan nam di nabiyyik. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Allah, jadikanlah amalanku ikhlas untukmu dan jadikanlah amalanku itu mengikuti nabimu. Allahumma ja'al amali khalifan lak, ya Allah, jadikanlah amalanku ikhlas untukmu, wa mutaba'atan li nabiyyik, dan jadikanlah amalanku itu mengikuti nabimu. Nah, bayangkan yang berdoa ini siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, yang sekian banyak kelebihan beliau, sekian banyak sanjungan Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi tetap beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah ibadahku itu ikhlas untuk Engkau dan mengikuti sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Tentunya apa? Kalau Umar saja demikian doanya, berdoa kepada Allah untuk senantiasa ikhlas dalam ibadahnya, apalagi kita. Karena memang godaan-godaan duniawi itu di zaman sekarang sangatlah besar. Maka faedahnya, ya khairan rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, ketika seorang beramal niatnya ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mendapatkan sesuatu dari dunia, maka tidak mengapa. Nah, ini khairan rahimani wa rahimakumullah. Dan dari sini pula menunjukkan betapa pentingnya niat yang jujur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sebagaimana dalam hadis yang lainnya disebutkan, barang siapa yang berniat mati syahid, barang siapa yang berniat mati syahid dan dia jujur dalam niatnya, maka dia akan ditetapkan sebagai seorang syahid walaupun dia mati di tempat tidurnya. Nah, walaupun dia mati di tempat tidurnya, yang penting apa? Jujur, benar-benar niatnya jujur ingin mati syahid. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, kembali kepada kitab. Thumma taqaddamu wa hasaru hisnan nizar. Kemudian mereka, para sahabat, maju dan mengepung benteng nizar. Wa kana ala ra'si jabalin la sabila ilaihi. Dan benteng Nizar ini, benteng Nizar itu berada di puncak gunung. Di atas apa? Gunung, bukit. La sabila ilaihi. Tidak ada jalan untuk sampai kepadanya. Artinya sangat sulit menembusnya, apalagi posisinya dia di atas. Waqad tamanna ahluhu asaddat tamannu. Dan orang-orang yang ada di dalam benteng tersebut benar-benar berlindung di benteng tersebut dengan perlindungan yang kuat. Terlindung dengan perlindungan yang kuat. Kenapa? Kokoh dia dan posisinya tinggi di atas gunung, sulit untuk masuk padanya. Wa kanu ala shibhil yaqin bi anna al muslimina la yastati'una iqtihamahu. Dan mereka nam mirip yakin, yakni apa, shibhil yaqin, mirip yakin, yakni yakinnya yakin cuma enggak 100%. Apa mirip yakin, bukan ragu tapi sangat mendekati yakin, memang nggak 100% tentunya, sebisa yakin, bisa diserupakan dengan yakin, saking sangat dekatnya keyakinan mereka, kaum muslimin tidak akan mampu untuk bisa masuk ke dalam benteng tersebut. 6. Walidzalika aqamu fihi ma'az-zarari wan-nisa. Dan oleh karena inilah mereka melawan di benteng tersebut bersama anak-anak dan juga para wanita. Aqamu berdiri. Maka mereka walidzalika aqamu fihi ma'az-zarari wan-nisa. Oleh karena inilah mereka tinggal di benteng tersebut bersama anak-anak mereka dan para wanita mereka. Karena merasa sangat aman di benteng tersebut. Wa qawamu ashaddal muqawamah, dan mereka melakukan perlawanan dengan perlawanan yang sengit. Ramyan bin nabli wal hijarah, mereka melempari dengan panah dan juga batu-batuan. Enak posisinya di atas. Fanasobal muslimunal manjaniqa. Nah, maka kaum muslimin pun menegakkan manjani. Ini al-pelontar zaman dahulu. Allah alam katanya mirip ketapel, tapi ketapel besar. Ketapel apa? Besar, atau bentuknya bisa lempar dari jauh. Kan dulu kan belum ada apa meriam, belum ada senjata api, sehingga melempar yang ada tarikannya kemudian bisa masuk ke benteng. Manjani, pelontar, alat perang zaman dahulu. Pelontar bisa dari jarak jauh. Olalam jauhnya seberapa? Manjani. Fawaqa'a fi qulubihimur ru'bu, maka tercancaplah di dalam hati-hati mereka rasa takut. Waharobu ila syatril katibah, maka mereka pun lari ke daerah al-katibah. Duna ayyuanu siddata nam tazakkur, dengan tanpa berpikir keras, dengan tanpa banyak berpikir, mereka langsung pindah berlari ke benteng katibah. Wa wajadal muslimun ghanaima fiha awani min nuhatin wa fakhar, dan kaum muslimin mendapatkan ghanimah di benteng tersebut, di antaranya adalah bejana, wadah-wadah bejana, periuk dan yang semisalnya, yang terbuat dari tembaga dan dari tembikar. Nah, yang terbuat dari tembaga dan dari tembikar. Tahu tembaga ya? Tembikar. Apa tembikar tuh? Ini yang terbuat dari tanah liat. Oke, tungku-tungku orang yang terdahulu kan dari tembikar. Nah, apa bahasa Jawanya, Pak? Apa bahasa Jawa masak yang dari apa tuh? Tembikar tuh? Apa? Apa? Anglo. Anglo. Anglo. Sama Anglo. Bahasa? Enggak tahu. Ana ingat ini karena di Lampung tuh di Simpang kita tahu ada mie tek-tek Anglo. Tahu ya? Mie tek-tek Anglo. Apa mie tek-tek Anglo ini? Menyobalah. Pas datang ternyata apa Anglo? Itu dimasaknya bukan pakai kuali, tapi pakai anglo. Anglo itu ternyata itu ada baranya kan, bara ditaruh di situ, maka dinamakan mie tek-tek anglo. Qadarullah sangat rame, nggak dapat. Nah, lain kali. sangat rame orang beli, itu penasaran nampaknya, bukan rasanya, apa pengen tahu apa sebenarnya rasa mie tek-tek anglo. Ternyata anglo itu tadi apa tembikarnya itu, apa alat masak dari tembikar, tanah ya. Dan dulu pun di kita banyak yang itu, di zaman kita kecil juga di kita ini cukup banyak yang demikian. Ketika masih tempat masak kita tuh pakai kayu, kemudian apa? Tanah dipadatkan ya. Tanah dipadatkan, di atasnya anglo. Nah, sekarang kan jarang, langsung bata, langsung bata. Itu apa? Anglo plus ada apa tuh? Untuk niupnya tuh. Nah, teropongnya ditiup. Nah. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini banyak bejana-bejana yang terbuat dari tembaga dan tembikar, fakhor, tanah liat. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu min solsolin kal fakhor, dari tanah liat yang seperti tembikar asal penciptaan manusia. Maka Rasulullah SAW, menyatakan cucilah tembaga dan tembikar tersebut dan masaklah padanya. Silakan masak padanya. Berikutnya satu lagi, fathul katibah. Pembukaan daerah katibah, daerah yang terakhir. Daerahnya ada tiga, an-nathah, kemudian asyaq, nam, kemudian al-katibah. Wa taqaddamal muslimun ila hisl al-qamus. Kaum muslimin maju menuju benteng al-qamus. Awwali husulil katibah. Benteng pertama di daerah al-katibah. Fahasaruhu 14 yawman aw 20 yawman. Maka mereka mengepung benteng al-qamus 14 hari atau 20 hari. Nah, kan waktu yang sebentar, 14 hari atau 20 hari. Huma yuqal, kemudian dikatakan innal yahuda talabul aman. Kemudian dikatakan bahwasanya orang-orang Yahudi meminta perdamaian. Meminta untuk damai. Ini daerah terakhir ini. Naam, wa yuqal, dan dikatakan innal muslimina fatahul hitna anwatan. Dan dikatakan pula mereka tidak langsung minta perdamaian, tetapi kaum muslimin membuka benteng dengan adu fisik, dengan bertempur. Wa farral yahudu ilal hisnainil baqiyain. Dan kaum Yahudi pun lari ke dua benteng yang tersisa, al-Watih was Sulalih atau was Sulalih. Benteng Watih dan Sulalih. Lari dulu, belum mengadakan perjanjian damai. Lari ke benteng Al-Watih dan Sulalih. Falamma saru ilaihim al-muslimun yuhasiruhuma talabal yahudul amana ala an yakhruju min Khaybar wa aradhiha bi nizaihim wa dararihim fa'ahadahum ala dhalika. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berjalan menuju dua benteng tersebut, Watih dan Sulalih, untuk mengepung kedua benteng tersebut, baru orang Yahudi meminta perdamaian. Isi perdamaiannya adalah, nam, mereka silahkan keluar, bisa keluar dari Khaybar bersama, atau keluar dari Khaybar dan daerah-daerah yang ada di Khaybar bersama istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengadakan perjanjian dengan mereka dengan isi perjanjian tersebut. Mereka keluar dari Khaybar dan daerah Khaybar bersama istri-istri mereka, wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka. Wa samaha lahum an ya'khudhu binal amwal ma hamalat rukabuhum. Dan Rasulullah SAW memberikan kelonggaran kepada mereka, silahkan mereka membawa harta-harta mereka sesuai apa yang bisa diangkat oleh tunggangan-tunggangan mereka. Nah, ini harta yang bisa diambil, yang bisa dibawa adalah semuanya tunggangan mereka. Nah, gimana tunggangan zaman dahulu? Tidak terlalu banyak. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekarang truk, ya banyak. Tunggangnya truk, banyak. Tunggangannya onta ataupun kuda, agak sedikit muatannya. Illa safra wal bayadha. Kecuali ay az-zahab wal fiddah. Kecuali emas dan perak. Tidak boleh dibawa. Nah, silakan bawa 6 kecuali emas dan perak. Wal qura wal kara wal halqah ay al khail wasilah. Dan yang dikecualikan untuk tidak boleh dibawa adalah kuda dan senjata. Emas dan perak enggak boleh dibawa, kuda dan senjata tidak boleh dibawa. Wa tabarra'a minhum dzimmah in katamu syai'an. Dan terlepas dari mereka perjanjian jika mereka menyembunyikan sesuatu. Jika ada yang mereka sembunyikan, maka batal perjanjian. Tsumma sallamul husuna tsalatsah awil itsnain. Kemudian mereka akhirnya menyerahkan 3 benteng tersebut, yakni benteng Al-Khamus, Al-Wati dan As-Salalim, awil itsnain atau 2 benteng. Jadi apa? Dengan perbedaan pendapat tadi. Pendapat yang pertama, orang Yahudi ketika di benteng Al-Khamus sudah melakukan minta perdamaian. Berarti kan diserahkan 3 benteng, Al-Khamus, Al-Wateh dan As-Salalim. Kalau pendapat yang kedua tadi, bahwasanya terjadi peperangan dulu di benteng Al-Khamus. Setelah terjadi peperangan, mereka lari ke 2 benteng. Maka 2 benteng tersebut yang diserahkan Al-Wateh dan As-Salalim. Kalau Khamus ya sudah dikuasai sebelumnya, berarti. Fawanimal muslimun, maka kaum muslimin pun mendapatkan ghanimah mi'ata dirhim, 100 baju besi. 100 buah baju besi. Wa arba'a mi'ati sayfin, 400 pedang. Wa alfa ramhin, dan 1000 tombak. Pedang 400, tombak 1000. Wa khamsami'ati qausin arabiyatin, dan 500 busur panah orang Arab. Nah, 500 busur panah orang Arab. Cetakan Arab atau gimana? Nah, buatan orang Arab. Nah, wa suhufan min at-taurati aqtuha atau aqtauha liman talabaha, dan beberapa lembar mushaf yang dari Taurat yang diberikan kepada siapa saja yang menginginkannya. Ini ghanimah di benteng As-Salalim dan juga Al-Wati. Sangat banyak. 100 baju besi, kemudian 400 pedang, kemudian 1000 tombak, dan 500 busur panah. Busur panah. Nah, mahal ya kalau hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa ghadara, kemudian berikutnya wa ghadara bil ahdi Kinanatu ibnu Abil Hukaik wa ahuhu. Ternyata setelah adanya perjanjian tersebut, Kinanah bin Abil Hukaik dan saudaranya melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian. Apa bentuk pengkhianatannya? Faghayyaba katsiran min adh-dhahabi wal fiddah wal jauhar. Ternyata 2 orang ini, Kinanah ibnu Abil Hukaik dan dulu saudaranya, keduanya menyembunyikan banyak dari emas dan perak dan jauhar. Nah, begitu juga yang mengkhianati perjanjian adalah Huyai bin Al-Akhtab. Huyai bin Al-Akhtab itu termasuk yang mengkhianati perjanjian. Disebutkan bahwasanya Huyai bin Al-Akhtab ini, qala fi rahimani wa rahimakumullah, nah, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya Huyai bin Al-Akhtab bin Akhtab, "Ma fa'ala madhku Huyai alladhi ja'a bihi min an-Nadair?" Apa yang diperbuat terhadap masak, maskun itu wadah yang terbuat dari kulit miliknya Huyai yang dia bawa dari Bani Nadir. Kita tahu Huyai bin Akhtab ini ketika terusirnya Bani Nadir, dia pindah ke Khaybar dengan membawa banyak perhiasan. Emas dan perak dan perhiasan. Qala, maka ketika ditanya oleh Rasulullah pamannya ini Huyai bin Akhtab, apa yang dilakukannya terhadap harta tersebut yang banyak dibawa oleh dia? Kan enggak boleh dibawa perjanjiannya. Qala, maka kata pamannya azhabathu an-nafaqat wal huruf. Oh, emas dan peraknya itu sudah habis untuk nafkah dan peperangan. Faqala, maka Rasulullah mengatakan al-ahdu qarib. Naam, perjanjiannya dekat. Naam, atau waktunya dekat pengusiran Bani Nadir dan Bani atau dengan perang Khaibar waktunya dekat. Wal maghlu aktsaru min dzalika. Sementara harta itu lebih banyak daripada itu, enggak mungkin habis. Fadafa'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Zubair famassahu bi'adzab. Maka Huyai bin Akhtab atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada Az-Zubair ibnul Awam untuk mengurusi Huyai bin Akhtab. Nah, untuk mengurusi siapa? Huyai bin Al-Akhtab. Nih, sudah berkhianat dia. Urusi wahai Zubair. Wa qad kana qabla dzalika dakhala Kharibah. Dan sungguh sebelum itu Huyai bin Akhtab pernah masuk di apa? Reruntuhan bangunan, di sebuah reruntuhan bangunan. Faqala, maka dia mengatakan, kata Zubair, qad ra'aitu Huyayyan, sungguh aku melihat Huyai bin Akhtab yatufu fi kharibatin hahuna. Dia berputar-putar, berkeliling-keliling di bangunan yang runtuh ini. Fadhahabu, maka mereka pun pergi, fatofu dan mengelilingi bangunan yang sudah roboh tadi. Fawajadul matka fil kharbah, maka mereka pun mendapati ternyata apa? Ada kantong yang berisi emas dan perak di reruntuhan tersebut. Naam. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketahuilah bahwasanya Huyai bin Al-Akhtab dia telah berkhianat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, fabari'at minhuma az-zimmah, maka terlepas dari mereka kedua, mereka berdua perjanjian damai tersebut, wa qutila li ghadratihima, dikarenakan mereka berkhianat mereka pun dibunuh. Wa kana Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab, dan Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab tahta Kinana. Sebelumnya dia berada di bawah kekuasaan Kinana, yakni istrinya Kinana bin Abil Hukai. Faju'ilat istabji, maka dia dijadikan termasuk di dalam rombongan tawanan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang adapun yang membunuh Kinana, yang membunuh tadi, yang mengurusi Huyai bin Akhtab adalah Az-Zubair bin Al-Awam. Kemudian yang mengurusi Kinana bin Abil Hukais, disebutkan Rasulullah SAW menyerahkannya kepada Muhammad bin Maslamah. Rasulullah menyerahkannya kepada siapa? Muhammad bin Maslamah. Naam, faqatalahu, maka Muhammad bin Maslamah membunuhnya, membunuh Kinana bin Abil Hukai. Membunuh Kinana bin Abil Hukai. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah, dan dikatakan Kinana inilah yang membunuh saudaranya Maslamah, yaitu siapa? Siapa? Mahmud. Mahmud. Dikatakan Kinanah inilah yang telah membunuh saudaranya Maslamah yang bernama Mahmud bin Maslamah, sebagaimana yang telah berlalu tentang kisahnya ketika dia membunuh Marhab. Ketika dia membunuh Marhab. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, qatlal fariqain, korban-korban dari kedua belah pihak. Wa balagha adadul qatla min al-yahud salasatun, apa? 93 qatilan. jumlah korban dari kalangan Yahudi mencapai 93 orang. Ammal muslimun, adapun kaum muslimin, fakila, maka dikatakan 15 rajulan, 15 orang, wakila 16, 16 orang, au 18 atau 18 korban. Ini khana hadir rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.